Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita menyebutkan penukilan dari seorang tokoh dari kalangan Asy'ariyah. Dia adalah waridul haramain, warid imamil haramain, ayah dari seorang alim yang bernama Imamul Haramain. Ayahnya yaitu Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni. Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni ini ya telah kita dengarkan bersama bagaimana perkataannya di dalam bab Al-Asma wa Sifat, menggambarkan betapa bingungnya beliau ketika melihat mazhab-mazhab, pemikiran-pemikiran manusia terkait dengan al-asma wa sifat. Di antara mereka ada yang suka mentakwil, mentahrif sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, demikian juga sifat-sifatnya di dalam sunnah, hadis-hadis nabawi, dengan mengatakan ini bukan maknanya yang sebenarnya, ini maknanya demikian, ini perlu ditakwil, dan seterusnya, sehingga menafikan dari Allah makna yang zahir, yang nampak, yang sebenarnya dari lafaz sifat-sifat yang disebutkan untuk Allah di dalam dalil. Beliau juga mendapati mazhab yang lain, pemikiran yang lain, yaitu tafsir, ya, yang menyerahkan makna lafaz-lafaz sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan hadith diserahkan kepada Allah dengan mengatakan wallahu a'lam, ya, kita tidak mengetahui maknanya, hanya Allah yang mengetahuinya. Allah memiliki sifat yad, Allah memiliki sifat wajah. Apa makna yad dan apa makna wajah? Allahu a'lam. Sama sekali tidak mau menetapkan maknanya, dan mereka serahkan kepada Allah ta'ala. Adapun yang ketiga adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab salaf. Mereka menetapkan makna yang zahir, yang nampak, ya, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, mereka meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat itu sesuai dengan maknanya yang sebenarnya, tanpa mentahrifnya, tanpa menta'tilnya, yakni mengingkari dan menolaknya, tanpa mentakyifnya, membagaimanakan sifat Allah itu, yakni meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan makna yang sebenarnya, namun terkait dengan bagaimananya, ya, detailnya, ya, bagaimana Allah bersifat dengan sifat tersebut, wallahu a'lam. Demikian pula tanpa mentamsilnya, yaitu menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Menetapkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut, namun laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sifat-sifatnya ini. Nah, inilah Al-Juwayni, sehingga dia kebingungan. Walaupun dia menyebutkan di akhir penukilan tersebut, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya, ya, petunjuk dan menyingkap jalan yang benar, ya, sampai hati beliau menjadi tenang dengan jalan tersebut, ya, yaitu jalan salaf, ya, prinsip salaf di dalam, ya, bab al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah ta'ala, yaitu tidak mentakwilnya atau mentahrifnya dengan makna yang jauh. Tidak mengatakan bahwa maknanya bukan makna yang sebenarnya. Sebab Nabi SAW, ini hujjah dan argumen yang kuat yang diungkapkan oleh beliau Al-Juwayni ini. Ya. Sebab Nabi SAW menyampaikan sekian banyak tentang sifat-sifat Allah Ta'ala di hadapan kaum muslimin yang hadir Padahal di antara mereka ada yang berilmu dan ada yang jahil. Ada yang berakal cerdas dan ada yang tidak. Ya, beraneka ragam. Namun Nabi SAW tetap menyampaikan ya, hadis-hadis tersebut yang berisi tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Beliau tidak mengklarifikasikannya, beliau tidak mengklarifikasinya dengan mengatakan tadi yang saya maksud dengan sifat yad adalah ini, bukan yad yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu tangan. Dan tadi yang saya maksud dengan wajah, wajah Allah Ta'ala adalah ini, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memiliki sifat wajah. Dan seterusnya, beliau tidak mengklarifikasinya, demikian juga tidak meralatnya. Ya, padahal di antara para hadirin banyak yang jahil dan kurang cerdas yang pasti akan memahami ya sebagaimana yang mereka dengar. Allah memiliki yad, Allah memiliki wajah. Ya, Allah bersiwa di atas arsy. Allah turun ya ke langit dunia ya, seperti gambaran terakhir dan seterusnya. Ya. Sehingga nampak bahwa yang dimaukan dengan lafaz-lafaz sifat bagi Allah di dalam Al-Quran dan Hadis adalah makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya. Ya. Ayat-ayat dan hadis-hadis saling mendukung. Kemudian memang demikian ya ahlul kalam. Ya, orang-orang yang berpegang dengan prinsip kalam, ilmu kalam dan filsafat di dalam bab akidah. Ya, selalu mereka kebingungan di dalam hal itu. Ya. Mereka kebingungan di dalam hal itu. Bingung, tidak jelas. Dan terasa ngambang di dalam perkara akidah. Ya. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Abil Aiz. Di dalam syarah akidah Tahawiyah. Beliau menukilkan ya, banyak contoh. Ya, penyesalan para ahli kalam. Bahkan tokoh-tokoh mereka. Pembesar-pembesar ahli kalam. Beliau Ibnu Abil Aiz rahimahullah di dalam syarah Tahawiyah mengatakan yatadzabzab yattarib wa yataraddad. Ya. Yatadzabzab yang disebutkan oleh At-Tahawi rahimahullah maknanya adalah goncang. Goncang, ragu, bimbang. Wa hadhihi al-halatu allati wasafaha Syekh rahimahullah halu kulli man 'adala 'anil kitab wa sunnah ila 'ilmi al-kalam al-madzmum. Ya, keadaan yang digambarkan oleh Syekh At-Tahawi rahimahullah adalah keadaan setiap orang yang ya, menyimpang, meninggalkan, beralih dari Alkitab wa Sunnah menuju ilmu kalam yang tercela. Ini. Jadi kebimbangan, kerancuan, kebingungan itu merupakan keadaan orang yang meninggalkan Alkitab wa Sunnah dan justru berpegang dengan ilmu kalam. Aw arada an yajma'a bainahu wa bainal kitabi wa sunnah. Wa 'inda ta'arudhi yata'awwalu an-nassa wa yarudduhu ila ar-ra'yi wal ara'i al-mukhtalifa. Fa ya'ulu amruhu ila al-hayrati wadh-dhalali wash-shakk. Ya. Bahkan atau keadaan orang yang ingin menggabungkan, mengkorelasikan antara ilmu kalam dengan Alkitab wa Sunnah. Ya, padahal ilmu kalam sudah pernah kita pelajari. Dasarnya adalah filsafat Yunani yang dicampur adukkan dengan agama Islam. Wa inda ta'arub dan ketika bertentangan, yakni bertentangan antara ilmu kalam mereka dengan Alkitab wa Sunnah. Jadi mereka ingin menggabungkan ilmu kalam yang dasarnya asalnya dari filsafat Yunani dengan Alkitab wa Sunnah. Tapi ketika ada yang tidak cocok antara ilmu kalam dengan Alkitab wa Sunnah bagaimana? Ya ta'awwarun nassal. Mereka mentakwil-takwil, mentahrif an-nas. Menarik ulur, mengubah-ubah makna nas, makna dalil Alkitab wa Sunnah. Wa yaruddu ila ar-ra'yi wal ara'il mukhtalifah. Dan mereka membawanya, memaknainya ya, kepada berbagai pemikiran, ya, ra'yu, akal yang beraneka ragam. Ya, misalkan di dalam Al-Quran disebutkan tentang sifat Allah, tapi ini menyelisih ilmu kalam. Di dalam ilmu kalam, kalau ditetapkan bagi Allah sifat ini, berarti Allah adalah jisim. Kalau jisim berarti sama dengan makhluk, karena al-ajsam mukhtalif, karena al-ajsam mutamatsilah, yang mana yang namanya jisim itu saling menyamai dan seterusnya. Berarti kesimpulannya adalah kita harus menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dan seterusnya. Itu kan ilmu kalam. Terus gimana? Sementara sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an Allah memiliki sifat ini. Apa kita tolak jawabannya? Ya, kita takwil maksud Allah memiliki sifat yad, atau maksud yad adalah ini. Maksud wajah adalah ini. Maksud nuzul Allah turun adalah ini dan seterusnya. Fa ya'ulu amruhu ilal hayrati wadh-dhalali wasyak. Ya. Karena mereka kembalikan kepada berbagai akal pikir yang berbeda-beda, karena takwilannya kan beda-beda. Maka ya, akibatnya kesudahan orang yang seperti ini adalah al-hayrah, kebingungan, wadh-dhalal, kesesatan, wasyak dan keraguan. Jadi keraguan di dalam iman, ya, di dalam berakidah yang semestinya yakin dan pasti, tapi justru ya ragu, bimbang. Na'udzubillah. Kemudian beliau memberikan contoh, ya, betapa bingungnya tokoh ahli kalam, tokoh-tokoh ahli kalam. Kama qala Ibn Rushd al-Hafidh, wa huwa min a'lamin nasi bi madzahibil falasifati wa maqalatihim fi kitabih Tahafutit Tahafut. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Rushd al-Hafidh. Ya. Ibn Rushd al-Hafidh, yakni sang cucu, karena di sana ada Ibn Rushd tapi yang dimaukan adalah kakeknya. Yang dimaksud di sini adalah Ibn Rushd yakni cucunya. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Rushd al-Hafidh. Antum pernah dengar Ibn Rushd? Itu termasuk ahli kalam dan ahli filsafat yang menisbatkan diri kepada Islam. Ya, di daerah barat sana. Ya. Dan nama Ibn Rushd ini dikenal bahkan oleh orang-orang barat dengan ejaan yang berbeda-beda. Ada yang nyebut Ibn Rushd, ada yang nyebut ini, ada yang nyebut. Jadi ejaan Ibn Rushd ya, dieja dengan berbagai ejaan menyesuaikan lisan mereka orang-orang barat. Ya, dengan bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Latin atau apa, beda-beda. Tapi itu yang dimaksud oleh Ibn Rushd. Ya, itu dikenal karena ilmu filsafatnya. Ilmu filsafat Ibn Rushd. Ibn Rushd mengatakan, dia adalah dia termasuk orang yang paling mengerti ya mazhab-mazhab, ya pendapat-pendapat di dalam ilmu filsafat. Di dalam kitabnya Tahafutut Tahafut. Wa man alladhi qala fil ilahiyyati syai'an yu'taddu bih. Nah, ini. Beliau menyatakan atau mengatakan ya dengan bentuk pertanyaan. Ya, yang artinya tidak ada pengingkaran. Wa man alladhi qala fil ilahiyyati syai'an yu'taddu bih. Dan siapa orangnya yang berkata di dalam perkara ilahiyah. Ilahiyah ini akidah tentang Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkataan yu'taddu bih yang bisa teranggap. Yakni berbagai pendapat, berbagai madhab, filsafat dan ahli kalam di dalam perkara akidah tidak ada yang bisa dijadikan pegangan. Wa man alladhi qala fil ilahiyyati syai'an yu'taddu bih? Ya, siapa orang yang berkata di dalam bab ilahiyah akidah tentang Allah dengan suatu perkataan, ya, suatu pemikiran yang benar-benar bisa dijadikan pegangan, yang teranggap enggak ada. Bingung. Ya. Padahal Ibn Rushd termasuk orang yang paling mengerti tentang seluk-beluk ilmu filsafat dan pendapat-pendapat para filsuf, ahli filsafat. Ya, wallahul musta'an. Dan Ibn Rushd seperti tadi orang yang sangat dikenal. Ya, dikenal bahkan oleh orang-orang barat. Ya, sangat dikenal. Karena memang tinggalnya juga setahu saya di sana. Ya, di daerah Spanyol dulu. Seingat saya seperti itu. Spanyol dulu kan banyak kaum muslimin di sana, tapi juga tercicipi ilmu filsafat. Wa kadzalika al-Amudi afdalu ahli zamanihi waqifun fil masailil kibar ha'ir. Contoh lain adalah al-Amudi. Ini tokoh-tokoh ahli kalam dan ahli filsafat yang menisbatkan diri kepada Islam. Dan demikian juga al-amudi. Ya. Afdalu ahli zamanihi waqifan fil masail kibar ha'ir. Dia berhenti ya di dalam permasalahan-permasalahan besar terkait dengan akidah ha'ir, dalam keadaan bingung. Wa kadzalika al-Ghazali rahimahullah intaha akhiru amrihi ila al-waqf wal hayrat fil masail al-kalamiyah. Demikian juga al-Ghazali. Nah ini kan nama-nama besar. Ya, bisa antum ya ingat ya untuk membantah ya, membantah para ahli kalam ini, tokoh-tokoh kalian ini bingung. Ya. Demikian juga al-Ghazali. Ya. Kesudahannya, ya kesudahan keadaannya ya adalah ilal waqfi wal hayrah. Diam dan bingung fil masailil kalamiyah, dalam permasalahan-permasalahan kalam. Ingat yang dimaksudkan kalam apa? Ilmu kalam yakni akidah. Seringkali yang dimaksudkan dengan ilmu kalam adalah akidah, tapi mereka istilahkan dengan ilmu kalam. Jadi akidah tentang Allah Ta'ala. Jadi kesudahan ya al-Ghazali adalah al-waqf wal hayrah, bingung di dalam perkara akidah. Thumma i'rada 'an tilka turuq. Kemudian dia al-Ghazali berpaling ya dari pemikiran-pemikiran itu, pemikiran-pemikiran ahli kalam yang beraneka ragam. Wa aqbala 'ala ahaditsir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia menuju kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Ini akhirnya. Ini di akhirnya. Ini. Padahal al-Ghazali sering dinukilkan perkataannya oleh mereka, karena memang ditokohkan di dalam ilmu kalam. Namun kesudahannya seperti itu, bingung dan akhirnya meninggalkan, sudah dilepas. Ya, dilepas apa yang telah dia dapatkan dari ilmu kalam dan menghadap kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famata wal Bukhari 'ala sadri. Lalu beliau meninggal Al-Ghazali ini dalam keadaan Sahih Bukhari ada di dadanya. Ada di dadanya. Sahih Bukhari akhirnya mengikuti apa? Mazhabnya Ahlul Hadis. Wa kadzalika Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi. Ini contoh lain. Ya, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi. Ya, Ar-Razi juga sering kita dengarkan. Sering kita jumpai. Qala fi kitabihi alladhi sannafahu fi aqsamiz zat. Ya, nama Ar-Razi ini kan nama terkenal, sering kita lewati di buku-buku mereka atau buku-buku nukilan-nukilan yang ternyata termasuk tokohnya mereka. Ar-Razi ini berkata di dalam kitabnya yang dia tulis, ya, fi aqsamil ladzat, yang benar, dia mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamin dhalalu wa arwahuna fi wahshatin fi jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Fakam qad ra'ayna min rijalin wa daulatin fabadu jami'an musri'ina wa zalu wa kam min jibalin qad 'alat shurufatuha rijalun wa kam min jibalin qad 'alat shurufatiha rijalun fazalu wal jibalu jibalu. Al-Razi ini mengungkapkan penyesalannya ya di akhir-akhirnya setelah ya menyelami ilmu kalam. Dia mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu. Ya. Akhir ya kelancangan akal, iqdam maju, berani, lancang sehingga mengedepankan akal ya daripada al-kitab was sunnah. Akhir mengedepankan akal adalah iqal. Ya, yakni bundet ya, ruwet ya. Ikatan terikat sudah bingung. Nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamin dhalalu, dan ya ujung ya batas akhir usaha orang-orang itu adalah kesesatan. Ya. Ini akhir perjalanan mereka adalah dhalal. Ini ahlul kalam. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Dan arwahuna, roh-roh kami, nyawa-nyawa kami berada dalam keterasingan, tidak tentram, tidak tenang, kegelisahan. Min jusumina, di dalam jasad-jasad kami, yakni nyawanya, rohnya, hatinya, jiwanya tidak tenang. Jiwa-jiwa kami ya, di dalam kegelisahan ya, di jasad-jasad kami. Wa hasilu dunyana adan wa wabalu. Ya, dan akibat hasil, akibat ya, dunia kami, yakni ya, kesudahan dunia kami adalah adan. Ya, terganggu, sakit, ya, menyakitkan, wawabal, dan petaka. Nah ini kesudahan ahlul kalam. Ya. Adan, wawabal, dan petaka. Walam nastafid min bahsina tula umrina. Walam nastafid, dan kami tidak mendapati faedah apapun, tidak mengambil apapun. Min bahsina, dari pencarian kami. Mencari, membahas tentang ilmu kalam, berdiskusi, berdialog dalam hal filsafat. Tula umrina, sepanjang hidup kami. Ya. Siwa an jama'na fihi qila wa qalu, selain kami mengumpulkan ya, katanya dan katanya, pendapat filsuf fulan, pendapat ahli filsafat fulan, ya, pendapat ahlul kalam fulan, dan seterusnya, cuma itu saja. Ya, pendapat Aristoteles, ya, apalagi mungkin Socrates atau apalagi. Ya, segera mengumpulkan katanya dan katanya, tapi tidak menyebutkan Al-Quran dan Hadis. Ya. Fakam qad ra'ayna min rijalin wa daulatin fabadu jami'an musri'ina wa zalu, dan seterusnya. Kemudian Ar-Razi mengatakan, telah menyebutkan beberapa bait syair ini, laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyah wal manahij al-falsafiyah sama ra'aituha tashfi 'alilan wa la turwi ghalilan. Sungguh aku telah mencermati ya aturuqal kalamiyah, ya, metode jalan-jalan ilmu kalam ini, sudah aku cermati semuanya, mazhab-mazhabnya juga, wal manhaj al falsafiyah, dan manhaj-manhaj filsafat, ya, fama ra'aituha, maka aku tidak melihatnya, aku tidak memandang ilmu kalam dan filsafat itu tashfi' alilan, ya, dapat menyembuhkan yang sakit, enggak memuaskan, wala turwi ghalilan, ya, dan tidak menghilangkan orang yang dahaga, seperti tadi, tidak memuaskan. Ya. Wa ra'aitu aqrab at-turuqi tariqat al-Qur'an. Ya, dan aku memandang, melihat jalan yang terdekat, yang paling mudah dan memuaskan adalah jalannya Al-Qur'an. Metode Al-Qur'an, manhaj Al-Qur'an. Aqra'u fil itsbat ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ilaihi yas'adu al-kalimu at-thayyib. Ya. Jalan yang paling dekat, paling mudah, simple, gampang, dan paling memuaskan, menenangkan, ya, adalah jalannya Al-Qur'an. Aqra'u fil itsbat, dalam hal menetapkan sifat, ya. Aku membaca atau bacalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Sudah. Ilaihi yas'adul kalimu thayyib. Contoh lain, ya, di dalam hal isbat menetapkan sifat, ilaihi yas'adul kalimu thayyib, kepada Allah perkataan yang baik itu naik. Oh, berarti Allah Maha tinggi di atas. Sudah ditetapkan. Waqra atau waqra'u fil nafyi, dan aku membaca dalam hal penafian, jadi menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah. Wala yuhituna bi 'ilman, dan mereka makhluk manusia tidak melingkupi, tidak meliputi tentang Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Ya, summa qala, kemudian Dia mengatakan, Ar-Razi ini mengatakan, ya, maksud metode Al-Quran tadi ya, ketika ditetapkan sifat bagi Allah, tetapkan saja sesuai dengan zahirnya, terima, gak usah berbelit-belit, mentakwil, mentahrif. Itu merepotkan. Ya, setelah mentahrif, ya, dikatakan ini bukan maknanya yang sebenarnya, kemudian dibawa kepada makna apa, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, kan bingung tadinya. Demikian juga dalam hal penafian, dinafikan dari Allah sifat ini, ya sudah, mudah. Tinggal kita yakini bahwa sifat ini dinafikan dari Allah, Allah tidak memilikinya. Tsumma qala, kemudian Ar-Razi mengatakan, wa man jarraba mithla tajribati, arafa mithla ma'rifati. Dan barang siapa ya mengalami ya apa yang aku alami ya mencoba seperti aku coba, arafa mithla ma'rifati, dia akan mengerti memahami sebagaimana aku mengerti dan memahami, yakni merasakan seperti ini. Benar-benar membingungkan ilmu kalam dan ilmu filsafat itu. Ini kesudahan ya Ar-Razi. Nah, demikian juga contoh yang lain adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahristani. Ya. Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahristani. Ya, juga sama termasuk tokoh ahli kalam. Innahu lam yajid 'idal falasifati wal mutakallimina ila al-hayrata wan nadam. Kata Ibnu Abi Al-Aiz rahimahullah, ya, dia, yakni Asy-Syahristani ini, ya, tidak mendapati pada para ahli filsafat dan ahli kalam, ya, illal hayrata wan nadam, selain kebingungan dan penyesalan. Bingung, bimbang, dan menyesal. Kenapa menyesal? Karena habis waktunya. Ya, karena mereka mempelajari enggak cuma satu hari, dua hari, beberapa hari, bahkan tidak hanya beberapa bulan, ya, sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai tua baru sadar gimana, habis waktunya, ya, itu pun kalau hanya menghabiskan waktu, bagaimana dengan dosa, berapa banyak dosa, ya, berapa banyak manusia yang telah menjadi sesat, salah di dalam memahami bab al-asma' wa sifat dengan sebab diri mereka sendiri, kan mereka takut, nyesel jadinya. Ya, haitsu qala Asy-Syahristani ini mengatakan, ya, mengatakan beliau menggambarkan keadaan para ahli filsafat dan para ahli kalam yang bingung. La amri laqattuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin 'ala dhaqrin aw qari'an sinna nadimi. La amri, sungguh laqad tuftu al-ma'ahid kullaha, aku telah berkeliling ke ma'had-ma'had semuanya, yakni semua tempat-tempat belajar mereka, ya, tempat-tempat belajar ahli filsafat dan ahli kalam, madrasah-madrasahnya mereka. Wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi, dan ya aku gerakkan pandanganku ya di antara ya tempat-tempat itu. Jadi tempat-tempat belajar itu. Falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin. Ini beliau memandang ke sana ke sini, beliau cermati, beliau perhatikan. Nah, apa yang beliau lihat? Falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin. Maka aku tidak melihat selain wadi'an, orang yang meletakkan ya telapak tangannya sebagaimana orang yang bingung. Diletakkan kemana? Ala dhaqanin au qari'an sinna nadimi. Diletakkan ya pada dagunya. Pada dagunya. Ya. Au qari'an sinna nadimi. Atau menggertakkan ya gigi. Sebagaimana orang yang menyesal. Menggertakkan gigi. Ya. Jadi menggertakkan gigi-giginya karena menyesal. Ya. Sehingga bisa kita lihat. Ya. Bagaimana para ahli filsafat, ya, ketika mereka merenung, berpikir, gimana tangannya, ya, diletakkan di dagu, dagunya ditopang oleh tangan, berpikir, ada yang di duduk di kursi, ada yang sambil berdiri bersandar ke dinding, ada yang ini, ada yang itu. Itu keadaan ahli filsafat di madrasah-madrasah mereka seperti itu. Ya, ya sejak zaman dahulu. Ya, pernah melihat mungkin di gambar gitu, pernah. Ya, ahli filsafat seperti itu. Ya, mikir, lama merenung. Seperti itu para ahli filsafat. Tapi kan bingung, menunjukkan ketidakpastian. Ya, sebab seandainya pasti maka akan mudah langsung tertanam, mengakar dalam hati. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah Abul Ma'ali Al-Juwayni. Ya. Siapa itu Abul Ma'ali Al-Juwayni? Abul Ma'ali Al-Juwayni dialah yang dijuluki dengan Imamul Haramain. Dijuluki dengan Imamul Haramain. Ya, anaknya Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni yang kita sebutkan penukilan darinya di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, ini tokoh-tokoh ahli kalam. Naam. Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain ini mengatakan seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Abi Al-Aiz rahimahullah, "Ya ashhabana, la tashtaghilu bil kalam. Falau 'araftu anna al kalama yablughu bi ila ma balag, mashtaghaltu bih." Ya ashhabana, wahai sahabat-sahabat kami, yakni murid-murid kami, "La tashtaghilu bil kalam." Janganlah kalian tersibukkan dengan ilmu kalam. Ini sampai menasihati seperti itu. Ya, falau araftu, seandainya aku tahu, annal kalama yablughu bi, ilmu kalam, ya, yablughu bi ila ma balag, membawaku sampai seperti ini, mashtaghaltu bi, aku tidak tersibukkan dengannya. Aku tidak mau tersibukkan dengannya dari awal, tapi sudah terlanjur. Ya, ini menunjukkan penyesalan. Seandainya aku dari awal tahu ilmu kalam akan membuatku seperti ini, aku tidak akan pernah mempelajarinya. Wa qala 'inda mautih. Abul Ma'ali Al-Juwayni ini, Imamul Haramain, juga berkata di akhir-akhir hayatnya menjelang wafatnya, "Laqad khubtul bahral fadhim wa khallaitu ahlal Islam wa ahlal Islam wa ulumahum." ودخلت في الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتداركني ربي برحمتي فالويل لابن الجويني. Ya, لقد خبت البحر الخضم. Sungguh aku telah menyelami lautan yang dalam. Yani al-mukalam. وخليت أهل الإسلام وعلومهم, dan aku meninggalkan mengesampingkan ahlul Islam kaum muslimin dan ilmu-ilmu mereka, yakni ilmu, ya, kaum muslimin yang awam itu apa ya, Alkitab wa Sunnah sebenarnya itu, kalau mereka tidak dipengaruhi oleh mereka, oleh ahli filsafat, ahli kalam, ya. Sebenarnya kaum muslimin kalau ditanya tentang akidah, ya mereka, ya, tentu ingin mengembalikan perkara akidah kepada Alkitab wa Sunnah. Demikian juga tentunya ketika ditanya tentang ibadah, mereka ingin mengembalikan, ya, kepada Alkitab wa Sunnah dan seterusnya. Kawaman kaum muslimin pasti seperti itu, enggak ada yang dalam perkara akidah saya ingin merujuk kepada ahli filsafat, bukan kepada Alkitab wa Sunnah, ya tidak. Kawaman kaum muslimin ya di atas fitrah. Maksudnya dalam hal ini kecuali kalau sudah dipengaruhi oleh ahlul kalam dari kalangan Asy'ariyah, ya, atau mungkin ahli filsafat yang lain, atau mungkin terpengaruh oleh Mu'tazilah, Jahmiyah, itu beda lagi. Tapi seorang yang awam, yang ami, yang polos dari kaum muslimin, ya pastinya ingin mengembalikan semua urusan agama kepada Alkitab wa Sunnah. Wa khallaitu ahlal Islam wa ulumahum, dan aku meninggalkan ahlul Islam, kaum muslimin, dan ilmu-ilmu mereka. Dan aku memasuki, ya, perkara yang mereka melarangku. Ya, Ya ini perkara apa? Ilmu kalam. Ini kaum muslimin melarang ya aku untuk mempelajarinya, menyelaminya. Tapi aku tetap menyelaminya. Wal an fa illam yatadarakni rabbi bi rahmatih salwailu libnil juwayni. Dan sekarang seandainya ya sekarang gimana akhirnya? Nah, sekarang ya seandainya Rabbku Allah tidak ya memberikan rahmatnya kepadaku, maka celakalah Ibnul Juwayni, yakni diri beliau sendiri. Wa ha anadha amutu ala aqidati ummi. Ya, aw qala ala aqidati ajaiz Naisabur. Nah, ini sekarang aku akan meninggal di atas keyakinan ibuku. Ya, keyakinan yang polos, keyakinan ya sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, tidak berbelit-belit keyakinan Ahlul Kalam, bukan. Ya, atau beliau mengatakan, nah sekarang aku akan meninggal di atas akidah, keyakinan wanita-wanita tua, penduduk Naisabur. Ya, ini orang awam. Ya, keumuman kaum muslimin. Nah. Nah, dan beliau juga menyebutkan beberapa contoh yang lain dari tokoh-tokoh mereka yang menyesal. Ya, ya di antaranya adalah Al-Khawfaji, mungkin begitu bacanya. Al-Khawfaji mengatakan, ya di akhir hayatnya, menjelang kematiannya, ma'araftu mimma hasaltuhu syai'an. Siwa annal mumkina yaftaqiru ilal murajjih. Thumma qala aliftiqaru wasfun talbi. Amutu wa ma'araftu syai'an. Ya. Aku tidak mengerti, memahami, tidak mendapatkan ya apapun dari apa yang aku pelajari. Ya. Nah ini. Ini termasuk tokoh ahli kalam. Amutu wa ma'araftu syai'an. Aku meninggal dalam keadaan tidak mengerti apapun dari apa yang aku pelajari. Tidak dapat faedah apapun yang berharga, sebenarnya tidak ada. Nah. Kemudian, ya, dinukilkan oleh Ibnu Abil Aiz rahimahullah dari Abu Yusuf. Abu Yusuf, yakni muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Abu Yusuf memperingatkan agar jangan mempelajari ilmu kalam. Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah juga dalam hal ra'yu, dalam hal apa, akal pikir sangat kuat, dikenal cerdas. Walaupun begitu ya enggak sampai ya mempelajari ilmu kalam sebagaimana para ahli kalam ini. Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, mengatakan, man talabaddin bil kalam tazandaq. Man talabaddina, barang siapa mempelajari agama atau mencari agama, mempelajari agama, bil kalam, menggunakan ilmu kalam, tazandaq. Ya, maka dia akan jadi zindiq. Ya. Zindiq ya mirip dengan orang munafik. Lama-kelamaan bisa keluar dari Islam. Lama-kelamaan bisa keluar dari Islam. Allahul Musta'an. Kemudian Ibnu Abil Aiz rahimahullah menukilkan ya peringatan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Agar jangan mempelajari ilmu kalam. Nah, ini orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Nah, ini ya pesan dan peringatan dari ya tokoh kalian dan tokoh kita semua, imam kita semua, itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jaridi wal ni'al wa yutafa bihim fil qabail wal asha'ir wa yuqal hadha jaza'u man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Hukmi, hukumku, hukum ketetapanku, fi ahli al-kalam, terhadap ahli kalam adalah, an yudrabu, mereka dipukuli, bil jari diwan ni'al, dengan pelepah, seperti pelepah kurma, pelepah pohon kurma, wan ni'al, dan sandal terompah. Apalagi sandal zaman dahulu dengan kayu, ya. Terompah seperti sandal bakiak itu gimana rasanya? Ini hukum ketetapan beliau, ya. Sebagai hukuman bagi para ahli kalam adalah ini. Dihukum dengan cara dipukuli menggunakan pelepah kurma dan terompah sandal kayu. Wa yutafa bihim fil qabaili wal asyair. Ya. Dan dibawa berkeliling. Ya. Ke kabilah-kabilah. Ya. Yani ke masyarakat dibawa berkeliling ini. Ya. Sebagai hukuman. Wa yuqal, serta dikatakan hadza jaza, ini adalah balasan hukuman man taraka al-kitab wa sunnah. Orang yang meninggalkan Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan Hadis, wa aqbal 'ala al-kalam, dan ya menuju kepada ilmu kalam. Ini hukumannya. Karena meninggalkan Alkitab was Sunnah, ya, beralih dari Alkitab was Sunnah menuju ilmu kalam. Naam. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, nah ini ya perkara yang sangat besar, ya, gambaran dari beliau. Walaqad tala'tu min ahli al-kalam 'ala shay'in mimma shay'in ma dhanantu musliman yaquluhu wala an yubtala al-'abdu bi kulli ma nahaa Allahu 'anhu ma khala syirka billah khairun lahu min an yubtala bil kalam. Ini perhatikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Laqad ittala'tu, sungguh aku telah membaca mengetahui, bisa juga min ahlil kalam, dari ahli kalam, ala syai'in, sesuatu, yakni suatu pemikiran mereka, ya, yeah. Ma dhanantu musliman yaqulu, yang aku tidak mengira, tidak menyangka ada seorang muslim, ya, akan mengatakannya, akan meyakininya. Ya. Jadi ini bukan perkataan, bukan keyakinan seorang muslim semestinya. Ya. Ada sesuatu yang aku ketahui dari ahli kalam, ya, yang aku mengira, menyangka, ya. Ya, atau aku tidak menyangka akan ada seorang muslim yang mengatakannya. Nah, ini menakutkan akidahnya. Mengkhawatirkan. Wala an yubtala al-'abdu, dan sungguh benar-benar seorang hamba, ya, diuji mendapatkan petaka, ya, bi kulli ma nahaa Allahu 'anhu, dengan semua dosa yang Allah larang. Ya, ini seorang hamba mendapatkan, ya, ujian dari Allah, petaka bala dari Allah, ya, dalam bentuk mengerjakan larangan Allah. Sungguh benar-benar seorang hamba, ya, mendapatkan petaka dengan mengerjakan semua yang Allah larang, ma khala syirka billah, selain kesyirikan kepada Allah. Ini dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar dia lakukan. Ya, khairun lahu, itu lebih baik, maksudnya lebih mending, lebih ringan, min an yubtala bil kalam, daripada dia mendapatkan musibah, mendapatkan petaka dengan mempelajari ilmu kalam. Ya, jadi masih lebih mending melakukan dosa-dosa yang lain dibandingkan mempelajari ilmu kalam. Menunjukkan bahwa mempelajari ilmu kalam termasuk dosa yang sangat besar, ya, menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Nah, ini. Nah. Mungkin ini yang bisa kita pelajari dan kita sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk menambah keyakinan kita bahwa madhab yang benar adalah madhab dan manhaj al-kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman pendahulu umat ini yang salih, para sahabat radhiyallahu anhum, semakin memahamkan kita betapa buruknya ilmu kalam yang itu bersumber dari filsafat Yunani dan bisa membuat seseorang memiliki akidah yang sangat menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik.